Mitra bisnis, setiap menjelang bulan puasa, fenomena inflasi selalu terjadi di perekonomian kita. Padahal, pola rutin seperti ini sudah pasti dapat diantisipasi pemerintah guna melindungi masyarakat khususnya bagi mereka yang berada di kalangan menengah ke bawah. Bagaimana peran pemerintah seharusnya? Untuk membahas persoalan tadi, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana pendapat Anda? Satu ya, memang ini sebuah fenomena yang selalu terjadi setiap puasa. Walaupun sebetulnya pemerintah harus siap, karena tahu bahwa setiap menjelang puasa itu harga pasti naik. Kenapa orang naik? Itu semacam pola dari tradisi. Kalau misalnya Anda pergi ke pasar menjelang lebaran, Anda beli daging, kemudian harganya lebih mahal, Anda tanya sama yang jual. Jawabannya apa? Lebaran. Jadi ada semacam hal-hal seperti itu di mana ketika dia menjelang puasa, dia menjelang lebaran, harga-harga akan cenderung mengalami kenaikan. Karena mereka berpikir bahwa untuk persiapan puasa, walaupun aneh sebetulnya logikanya, kalau orang puasa itu mengurangi makan. Tetapi karena biasanya tradisinya bukanya lebih banyak daripada dia nggak makannya di siang hari, maka kemudian persiapannya luar biasa. Orang kalau mau dia puasa, justru dia belanja habis-habisan menjelang itu. Tentunya pedagang memanfaatkan ini. Keadaan ini kan suatu yang selalu berulang, Mas. Seharusnya pemerintah bisa antisipasi. Bagaimana? Cara ngatasinnya sebetulnya kalau dari awal itu memang sudah tahu, itu operasi pasarnya dijalankan sejak awal. Ya, itu yang bisa diantisipasi karena pola ini selalu terulang. Tapi kalau ditanya, apakah ini sesuatu yang mengkhawatirkan? Saya mesti mengatakan bahwa pola ini selalu berulang. Dan kalau kita lihat dari pengalaman masa lalu, bahwa kenaikannya itu nggak menimbulkan akselerasi. Sebetulnya kalau inflasi kita, Anda bisa lihat kok polanya ya. Juni, Juli itu akan naik karena pendidikan. Kemudian puasa naik, kemudian lebaran. Kalau sekitar Februari, inflasinya mesti rendah. Kenapa? Itu panen. Bisa diikutin polanya sebetulnya, karena panen harga pangannya jadi lebih murah. Jadi kalau saya lihat, ya ada kekhawatiran, saya khawatir mengenai inflasi, tapi kalau lihat dari historis Indonesia sebetulnya, 5-6% itu bukan sesuatu yang membuat negeri ini akan kolaps, karena kita pernah punya pengalaman inflasi di atas 10 berkali-kali. Kita pernah waktu BBM dinaikkan tahun 2005, 120%, itu inflasi kita mencapai 17%. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.